Oh, Subhanahu wa ta'ala sekalian. Insya Allah pada malam hari ini kajian kita dengan tema bukti surga untuk bisa kita break, kita sholat dulu supaya nanti dilanjutkan dengan pertanyaan dari antum sekalian nanti dikumpulkan di depan sini. Insya Allah akan kita seleksi dari semua pertanyaannya. Kemudian pagi sebanding dengan tidur. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالحمد لله إخواني iyyakum, dan semoga Allah SWT rahmati kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terkhusus dan terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat yang sejati yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa tak lupa tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ikhwan li akhwat billah, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi di dalam Al-Quran dan mengikutkan menyatakan baik dan orang-orang yang berilmu di surat Ali Imran ayat 18 Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia beserta malaikatnya dan orang-orang yang berilmu dari kalangan anbiya wal mursalin dan para pengikutnya bahwasanya tiada dat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dia Allah SWT yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepada ini akhwat billah, kata ulama, yang demikian menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah sampai Allah SWT mempersaksikan disertai dengan malaikatnya dan para anbiya ul mursalin serta para pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya la ilaha illallah yang Allah SWT dengannya ciptakan jin dan manusia. Allah SWT berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesakan peribadatan kepada aku saja. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tafsirannya إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku saja, bukan yang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat tersebut jelas bahwasanya hikmah daripada penciptaan jin dan manusia itu untuk mewujudkan peribadatan yang murni hanya untuk Allah SWT. Dan tidak pula Allah utus para anbiya wal mursalin kecuali dalam rangka mengajak untuk beribadah kepada Allah SWT saja. Semenjak Rasul yang pertama Allah SWT utus Rasul yang pertama. Siapa? Rasul yang pertama? Nabi Nuh AS. Ada Nabi. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ada Nabi. Tapi belum Rasul. Rasul yang pertama Nabi Nuh AS. Sebagaimana disebutkan dalam hadis syafa'ah di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disebutkan dengan jelas bahwa Nabi Nuh adalah awal Rasul, Rasul yang pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Kenapa gerakan? Jadi sejarah terjadinya kesyirikan pertama kali di umat Nabi Nuh AS. Dari zaman Nabi Adam sampai sebelum zaman Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Kemaksiatan ada. Kemaksiatan ada. Tapi kesyirikan yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh AS. Di zaman Nabi Nuh AS. Sebagaimana Allah SWT turunkan surat khusus tentang Nabi Nuh AS. Bagaimana Nabi Nuh AS mengajak kaumnya untuk kembali lagi kepada tauhid. Coba lihat. Rasul yang pertama kali Allah utus untuk memurnikan kembali ajaran tauhid. Untuk memurnikan kembali ajaran tauhid. Sebelumnya ada maksiat, ada pembunuhan dan yang semisalnya. Tapi kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh AS. Sebagaimana di dalam surat Nuh, itu Allah SWT berfirman, لا تذرن آلهتكم. Kaum Nuh berkata, لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا. Janganlah kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, آلهتكم. Janganlah kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Janganlah kalian tinggalkan datang alat itu, wala tadru waddan. Siapa mereka? Wad, wala yahud, waya'uq, wanasr. Orang-orang saleh. Orang-orang saleh sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang saleh yang dijadikan ma'budat, sembahan-sembahan selain Allah SWT. Yang dijadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah awal terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Dan terus tatra. Tatra itu terus bergulir dari rasul ke rasul semuanya dalam rangka mengajak kepada tauhid. Semuanya dalam rangka mengajak untuk memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Islam. Dan semua nabi agamanya Islam. Yaitu untuk mewujudkan la ilaha illallah. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Itu Islam. Yaitu berserah diri kepada Allah SWT dengan memurnikan peribadatan seluruhnya hanya untuk Allah SWT. Dan tunduk dengan ketaatan dalam bentuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu semuanya. Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Jadi sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul agar mereka mengajak kepada Allah SWT, agar mereka beribadah kepada Allah SWT dan menjauhi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dakwanya para rasul, semua dakwanya para rasul itu mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid. Al-Qur'an isinya tauhid. Ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an isinya tauhid. Rasulullah SAW bersabda, apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Ayat Barakallahu Fiik, ayat kursi. Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada sahabat yang mulia, memberi pertanyaan kepada sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat, salah seorang ulama sahabat. Ayu ayatin a'azam fi kitabillah, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran wahai Ubay, ya Abul Mundzir? Lalu dia menjawab, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan ayat kursi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, liyahnakal ilma ya Abul Mundzir, berbahagialah engkau dengan anugerah ilmu yang luas yang ada padamu wahai Abul Mundzir. Ayat kursi, ayat yang paling agung yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, ayat kursi. Apa dia? Tentang tauhid, dari awal sampai akhir. Allah buka dengan tauhid uluhiyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah SWT, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang tiada zat yang berhak disembah dengan benar. La ma'buda haqqun, atau la ma'buda bihaqqin, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali dia. Awal daripada surat Al-Kursi, dari ayat Al-Kursi, tauhid. Kemudian apa? Kemudian setelahnya barahinut tauhid. Kemudian setelah Allahu la ilaha illahu, kemudian Allah berhujjah, kenapa hanya Allah SWT yang berhak untuk diibadahi? Kenapa hanya Allah SWT yang berhak untuk ditakuti? Kenapa hanya Allah yang berhak untuk diharapkan rahmatnya? Kenapa hanya Allah Subhanahu wa Taala yang berhak seorang hamba untuk mencurahkan rasa cintanya secara total kepada Allah SWT? Kemudian Allah kasih barahin, argumen. Jadi dari huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm, sampai selesai, itu barahin tauhid, argumen tauhid. Kenapa Allah SWT satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi? Coba lihat ayat yang paling agung di dalam Al-Quran tentang tauhid, dari awal sampai akhir. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi? Karena yang pertama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya. La awwala lahu wa la akhira lahu, yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Yang selain Allah ada awalnya dan ada akhirnya. Ya kan? Ya. Al-Qayyum, Allah SWT yang berdiri sendiri dan mengatur segala urusan hamba-Nya. Tidak ada makhluk apapun dia yang tidak tergantungan kepada Allah SWT. Mau dari kalangan malaikatnya, dari kalangan dia, dari yang bernyawanya, yang berakalnya, yang tidak berakalnya, semuanya tergantungan kepada Allah SWT. Tidak ada yang bisa berlepas diri dari Allah SWT. Semuanya bergantung. Fuqara'u ilallah. Ya. Fuqara sangat amat berketergantungan sekali kepada Allah SWT. Tidak ada yang terjadi dalam semesta kecuali dengan ilmu dan kehendak Allah SWT. Al-Qayyum, Allah yang mengatur segala urusan hamba-Nya. Allah SWT yang mengatur segala urusan makhluk, yang berakal, yang beriman, yang kafir, yang tidak berakal, yang bernyawa, yang tidak bernyawa. Allah yang atur. Selain Allah, berarti apa? Yang diatur. Selain Allah yang diatur. La ta'khudhu sinatun wa la nawm, Allah SWT yang mengatur. Di kehidupan Allah SWT, yang maha sempurna, yang tiada awal dan tiada akhir, yang mengatur segala urusan hambanya. Allah berdiri sendiri dan mengatur segala urusan hambanya. La takhudhu sinatun wa la naum. Allah beriman kula yaumin huwa fi sya'an. Allah setiap saat dalam urusan. Tidak ada dalam satu saat Allah SWT tidak berkehendak, tidak berbuat, itu tidak ada. Kula yaumin huwa fi sya'an. Allah dalam setiap saat dalam pengaturan hambanya. Tapi apa? La takhudhu sinatun wa la naum. Dia Allah yang maha sempurna, tidak sedikit pun mengantuk, apalagi tertidur. Ya, apalagi tertidur. Semua makhluk ketika dia bergerak pasti ada energi yang keluar. Dan semakin banyak energi yang keluar, pasti akan merasakan futur, lemah. Allah SWT kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah SWT berkehendak dan berbuat. Allah tidak letih. Allah SWT tidak mengantuk, apalagi tertidur. Lalu bahis sama wati wa fil'ad. Kemudian argumen yang berikutnya, kenapa hanya Allah yang merah untuk ibadah? Untuk ibadahi. Lalu bahis sama wati wa fil'ad. Milik Allah SWT. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan yang apa yang ada di bumi. Yang bernyawanya maupun yang tidak bernyawanya. Semuanya. Allah SWT yang memilikinya. Semuanya milik Allah SWT. Kita milik Allah. Harta kita milik Allah. Semuanya milik Allah SWT. Kemudian argumen yang berikutnya. Kenapa seorang hamba harus bertauhid? Kenapa seorang hamba harus memurnikan peribadatannya hanya untuk Allah SWT? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Barangkali ada yang kepingin, oh kami tahu, maksudnya yang mencipta hanya Allah, ya kan? Kami tahu yang mengatur hanya Allah, yang memiliki alam semesta hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi barangkali di sana ada makhluk yang mulia, yang tinggi derajatnya di sisi Allah, yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ada yang berprasangka seperti itu. Kalau katakan man alladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan di sisi Allah SWT kecuali dengan izin. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Syafaat semuanya milik Allah. Syafaat semuanya milik Allah. Makhluk yang lain, bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun, tidak bisa memberi syafaat spontanitas. Ya kan? Lihat, coba baca hadis syafaat. Rasulullah SAW tidak bisa langsung, dia sudah, ini masuk surga. Kamu masuk surga, tidak bisa. Dalam hadis syafaat disebutkan, Rasulullah SAW tersungkur sujud kepada Allah SWT. Memuja dan memuji Allah SWT dengan puja dan pujian yang kata Rasulullah SAW, yang hari ini di dunia aku tidak bisa. Baru aku diberi oleh Allah SWT ilham kelak nanti. Di hari kiamat. Tersungkur. Sujud kepada Allah SWT. Minta apa? Minta syafaat kepada Allah agar manusia itu menjadi keringanan, diselesaikan pengadilannya, ya kan? Pertama mereka pergi ke Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh tidak sanggup. Pergi ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak sanggup. Ya. Ke Nabi Musa, Nabi Musa tidak sanggup. Nabi ke Nabi Isa, Nabi Isa tidak sanggup. Nabi Isa serahkan ke Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Analaha, analaha. Ya. Aku yang dengan izin Allah SWT akan memohonkan syafaat. Terus tidak langsung, dia sudah bebas, bebas. Tidak ada. Rasulullah tersungkur. Sujud kepada Allah SWT. Lama. Hanya Allah yang tahu berapa lamanya. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Bangkitlah. Irfa' ra'sak. Wa qul tusma'. Ucapkanlah. Engkau akan didengarkan. Wasal tuqa, mintalah, niscaya engkau akan dikabulkan. Washfa, mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Ya, lihat apa Rasulullah SAW spontan? Tidak, itu Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT, makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, makhluk yang paling besar haknya di sisi Allah SWT. Seperti itu adanya. Apa? Rasulullah SAW tahu yang namanya syafaat itu milik Allah, maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT. Meminta kepada Allah SWT. Ya. Dan di dalam surat Al-A'raf, Allah SWT jelaskan ayat yang 188 kalau tidak salah. Qul amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su'. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul yang mulia. La amliku li nafsi, aku diriku tidak memiliki kemanfaatan untuk diriku, untuk diriku. Walaupun tidak pula bisa menolak kemarotan dari diriku kecuali dengan kehendak Allah SWT. Kebalikan. Ini sosok makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Sosok makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sosok makhluk yang paling besar haknya di sisi Allah SWT. Allah perintahkan untuk mengikrarkan perkara ini. Aku ini Muhammad, aku ini Nabi yang paling mulia, tidak memiliki kemanfaatan, tidak pula bisa sanggup menolak kemanfaatan untuk diriku, boro-boro untuk orang lain, untuk diriku, untuk diriku. Maka dalam hadis Rasulullah dengan tegas bersabda kepada karib kerabatnya dan termasuk putrinya tercinta, ya Fatimah binti Rasulullah, angkini nafsaki minan nar falam ukri angkini Allah syai'a. Wahai Fatimah, putrinda Rasulullah, selamatkan dirimu dari neraka jahanam, karena aku tidak bisa mewakilkan engkau, tidak bisa mencukupkan engkau di sisi Allah SWT. Coba lihat, itu sosok makhluk yang paling mulia kepada anaknya yang mulia Fatimah. Aku tidak bisa, engkau selamatkan dirimu. Apalagi yang selain Rasulullah, dan apalagi yang selain anak Rasulullah, langsung darah daging yang jelas langsung. Seperti itu adanya. Kenapa? Allah telah memerintahkan Nabi untuk mengikrarkan perkara itu. Kenapa? Karena tidak ada perkara syirikan, yaitu peribadatan yang terjadi dalam semesta ini, rusaknya la ilaha illallah kecuali dengan dua perkara tersebut. Ada yang bentuknya mengharapkan kemanfaatan, ada yang bentuknya berusaha untuk menghindar dari kemadaratan. Makanya Allah berfirman, aku ini Muhammad, aku ini Rasul yang paling mulia, tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk diriku dan tidak bisa menolak kemadaratan dari diriku kecuali dengan izin Allah SWT. Artinya apa? Semuanya kembali mintalah kepada Allah SWT. Ya, makanya Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, berpesan kepada sepupunya yang mulia Ibn Abbas, iza sa'al tafas adillah, kalau engkau minta, mintalah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa menolak kemanfaatan kecuali Allah SWT. Coba lihat, semua kesyirikan itu dua saja intinya. Kalau enggak, kalau tidak ingin dapat kemanfaatan, apa kemanfaatan? Ada yang kepingin minta anak, minta keturunan, ada yang ingin minta bisa lulus ujiannya, ada yang ingin gampang dapat jodoh, ada yang ingin rezekinya lancar, ya kan? Ada yang ingin nyalek dan seterusnya. Atau menolak kemadaratan, ada yang ingin dapat kesembuhan. Ya, ada yang kan semua kemaslahatan, semua kemanfaatan dan semua hal-hal yang berkaitan dengan menolak mudarat itu milik Allah SWT. Kalau mau minta keselamatan, minta kemaslahatan kepada Allah SWT. Kalau ingin menolak kemudaratan, mintalah dari Allah SWT. Hanya kepada Allah SWT. Semua kesilikan yang terjadi di bumi, semua kesilikan yang terjadi di bumi. Mandala jisulillahu lillahi. Ya Allah, bina ini memakhlukau. Kemudian artinya tauhid yang berikutnya. Kenapa seorang hamba harus memakhlukau hanya kepada Allah? Karena ya Allah, bina ini memakhlukau. Allah tahu apa yang ada di mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Artinya apa yang telah terjadi dan apa yang terjadi Allah Maha tahu. Ya, makhluk tidak ada yang tahu. Rasulnya yang mulia tidak tahu. Ya, mereka Jibril tidak tahu. Kelanjutan dari ayat tadi, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Kelanjutan dari ayat Arab, kalau aku tahu perkara yang gaib, tahu perkara yang akan terjadi esok hari, pekan depan, bulan depan, tahun depan, kalau aku tahu, kata Rasulullah, kata Allah SWT, perintahkan kepada nabinya untuk mengikrarkan lastaktabu minal khairi wa ma masanya su, saya tidak ada, tidak akan memadaratkan sedikit pun. Lestaktabul khair, aku akan memperbanyak semua yang baik-baik saja. Kalau jihad yang menang-menangan terus. Mama masih besuk, tapi kan tidak seperti itu. Di perang Badar menang, di perang Uhud kalah. Hamzah, paman Rasulullah SAW yang tercinta, singanya Allah terbunuh dalam keadaan termutilasi. Kalau Rasulullah tahu, Rasulullah sudah bilang, jangan dulu deh perang besok. Kenapa? Karena kita kalah. Tapi tidak. Karena Rasulullah tidak tahu, tawakal kepada Allah SWT. Tawakal kepada Allah SWT. Sampai-sampai belah pipi Rasulullah SAW. Sobek. Di perang. Patah di geraham karena tombak. Lalu, sudah pakai baju besi Rasulullah SAW. Pakai baju besi. Enggak tuh apa kepala kecil dapat dari penjuru Nusantara ya. Enggak ada pakai baju besi Rasulullah ya. Para sahabat pakai baju besi enggak ada ya. Ada riwayat sahabat Umar kebal gitu ya, tahan bacok gitu. Rasulullah pakai baju besi. Walaupun ada muat, tidak setakat Allah masih masuk. Ya. Kok misalnya ada orang yang ngaku ilmu baik, tapi Allah tidak izinkan. Allah jelas menyebutkan dalam Al-Quran, wa inna mafatihul ghaib la ya'lamuha illa Allah. Yang tahu perkara yang gaib hanya Allah Taala. Yang lain kan dalam hadis kan para dukun itu orang tidak mau lagi sudah dikasih nama dukun, nggak laku, harus kasih yang keren, guru ya, spiritual lah, apa ahli metafisika lah, atau orang pintar lah, paranormal. Ini dia bekerja sama dengan jin-jin. Kemudian jin ini mencuri kata lain-lain, acak, diberi kedabat, kedustaan-kedustaan. Diberi kedustaan-kedustaan. Cuma orang senang dengan paranormal. Tukang ramal, para dukun-dukun orang senang. Ini bentuknya pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah SWT. Ya Allah wa ya ini mahal bau wa la yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa meliputi ilmu Allah SWT kecuali dengan kehendak. Tidak ada yang bisa mendapatkan ilmu Allah kecuali dengan kehendak Allah SWT. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la yuhitu bima bahwa Allah dan kita berat bagi Allah menjaga dan mengatur semuanya alam semesta langit dan bumi tidak berat bahwa Allah maha tinggi dan maha besar ya, kursi Allah dalam sebuah hadis langit pertama dibandingkan langit yang kedua itu seperti gelang dilempar ke padang pasir. Jadi kita lihat ada bumi, ada matahari, ada planet-planet, galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi yang lain, ini semuanya langit dunia. Langit dunia, langit pertama. Kemudian di atasnya langit yang kedua. Langit yang pertama dibandingkan langit yang kedua seperti gelang lempar ke padang pasir. Langit kedua dibandingkan langit ketiga seperti gelang lempar ke padang pasir. Langit ketiga, ketiga, keempat. Terus langit semuanya dibandingkan dengan kursi seperti gelang dilemparkan ke padang pasir. Kursi dibandingkan dengan ars gelang dilemparkan ke padang pasir. Dan Allah di atas arsnya. Allah Maha Besar. Dimensi yang terakhir dari dimensi makhluk adalah ars. Makhluk yang tertinggi, makhluk yang terberat, makhluk yang terbesar. Akhir daripada makhluk, atapnya makhluk ars. Di atas tidak ada makhluk lagi. Yang ada hanya Allah SWT. Allah meliputi syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah tidak membutuhkan ars. Ars yang membutuhkan Allah SWT. Allah SWT yang menjaga ars. Allah yang mengatur ars. Allah ars bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini barang tauhid. Kenapa kita harus bertauhid? Itu bukti-bukti. Itu argumennya. Makanya ini adalah pondasi keimanan seorang hamba. Ini adalah kunci surga. Surga. Ya. Ditanya tabi'in yang mulia Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Jadi yang penting orang ucap la ilaha illallah, dia mau surga. Kata beliau, alaysa kullu miftah, alaysa ma min mitah illa wa asnan. Tidakkah yang namanya kunci itu ada gerigi-geriginya? Ya kan? Kalau kita masukkan ke dalam lubang kunci, enggak ada gerigi-geriginya, bisa dibuka? Tidak bisa dibuka. Tidak bisa terbuka. Jadi tidak cukup dengan sekedar yang penting saya mengucapkan la ilaha illallah, dari lahir saya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa. Tapi orang harus paham kenapa dia mengucapkan la ilaha illallah. Harus mengerti argumennya kenapa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak harus hafal kata per kata, tapi dia harus paham kenapa yang namanya peribadatan harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang mengucapkan la ilaha illallah kalau sekiranya La ilaha illallah itu tidak terbujam di dalam dadanya. Tidak mengerti argumen la ilaha illallah. Bahkan tidak mengerti hakikat ibadah. Ya, tidak mengerti hakikat ibadah. Dipikir la ilaha illallah, yang penting seorang mengakui tidak ada yang mencipta selain Allah. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Ya kan? Banyak tidak? Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Selesai. Nah, orang musyrikin Quraisy juga bilangnya seperti itu. Ya. Coba lihat di dalam Al-Quran banyak itu ayatnya. Wala in sa'atau man falqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau mereka, kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Nabi, kepada orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang musyrikin Arab yang ada di sekitarmu, siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Apa mereka? Allah. Allah. Kami yakin yang mencipta Allah, yang memberikan rezeki Allah. Ya. Tapi apa memberikan kemanfaatan untuk mereka? Enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Allah sudah hukumi bahwasanya mereka itu di neraka jahanam. Innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, Allah katakan kafir, dari kalangan musyrikin. Nah itu tadi, musyrikin, Allah katakan musyrikin. Walaupun mereka yakin Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah katakan musyrikin. Dan orang-orang yang kafir dari kalangan ahli alkitab, sepakat ulama maksudnya Yahudi dan Nasrani. Semua ahli tafsir sepakat ini maksudkan ayat tersebut Yahudi dan Nasrani. Di neraka jahanam mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Semuanya mau Yahudi, mau Nasrani, mau musyrikin, yakin yang mencipta hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, memberikan rezeki hanya Allah. Terus dikatakan bertauhid mereka tidak, kalau katakan di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka tidak membuktikan peribadatan hanya untuk Allah. Ketika peribadatan diminta untuk diserahkan kepada Allah, enggak mereka. Wa idza illam la ilaha illallah yastakbiru wa yakuna inna tariqu alihatin syahrin majnun. Terkala dikatakan untuk memurnikan peribadatan kepada Allah, mari kita beribadah hanya untuk Allah, tidak beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Enggak, kalau sudah, ayo ibadah kepada Allah, tidak mau mereka. Buktinya apa? Allah sebutkan di surat Yunus ayat 18. Wa yaquluna innallaha ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Ya, haula'i syufa'una 'indallah. Nabiun Allah bimara di samawati wal fat subhanahu wa ta'ala menyusrikun. Kata Allah mereka menyembah, mereka menyembah selain Allah. Entah dari kalangan para nabi, entah dari kalangan wali, entah dari kalangan masyayikh, syekh-syekh atau kiai-kiai, macam-macam. Entah dari kalangan jin, entah nyirotul, segala macam. Baik yang solehnya maupun yang kafirnya, maupun yang jinnya. Allah katakan wa ya'buduna min dunillah. Ma la yadhurru wa la yanfa'u. Yang semua yang diibadahi selain Allah, siapapun, siapapun sosoknya. Mau yang mulia di sisi Allah, mau yang tidak mulia di sisi Allah. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa membawa manfaat. Ya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurru wa la yanfa'u wa yaquluna Allah. Coba lihat apa argumennya dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai hari kiamat. Enggak, kami enggak beribadah kepada mereka kok. Kami cuma mohon supaya yang kami agung-agungan tadi menyampaikan syafaat kami di sisi Allah, supaya mereka tidak jadikan wasilah, supaya kami semakin dekat kepada Allah. Tolong hajat kami sampaikan kepada Allah. Allah katakan subhanahu wa ta'ala misalnya, itulah kesyirikan. Walaupun mereka yakin Allah yang mencipta, Allah yang berikan rezeki Allah, tapi lihat, menjadikan sebab yang Allah tidak izinkan untuk menjadikan berserah, memohon kepada Allah untuk disampaikan hajat kepada Allah. Allah katakan musyrikun. Buka Yunus 18. Ya. Dan bisa juga dibuka Zuhruf ayat 3. Itu sama. Mana hukum illa yuqarribuna ila Allah Zulfa. Kami tidak berkata kepada mereka kecuali apa? Supaya mendekatkan kami kepada Allah. Ya kan? Ya, kita ini orang zalim, orang kotor, wali-wali itu orang soleh, orang bersih yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah. Allah katakan, "Wa ya'budun," itulah peribadatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Innallaha yahdi man huwa kadhim kafir." Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang dusta dan salah amat kafir. Allah katakan kafir. Baik. Sudah mau waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan sesi yang berikutnya. Setelah salat Isya wabillahi taufik wassalamu ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan sedikit materinya. Ikhwanuddin wa akhwati billahi jama'in wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan yang kita sampaikan tadi, paham kita apa itu makna tauhid, apa itu makna la ilaha illallah, dan itu syarat yang terpenting daripada syarat-syarat la ilaha illallah. Bagaimana la ilaha illallah seorang hamba yang tatkala dia ucapkan itu akan membuka pintu surga. Basic utamanya seorang mengenal dan memahami lahir dan batin sampai merasuk ke dalam tulang sumsumnya, mendarah daging makna la ilaha illallah. Karena tidaklah cukup sama sekali orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa dia paham. Ya, tanpa dia paham. Orang-orang munafikun mengucapkan la ilaha illallah, salat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, akan tetapi Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran mereka dikerak neraka jahanam yang paling bawah. Apa manfaatnya la ilaha illallah yang diucapkan? Apa manfaat solatnya? Apa manfaat sedekahnya? Kalau katakan munafikin fid darkil asfal minan nar, orang-orang munafikin dikerak neraka jahanam yang paling bawah, yang paling dahsyat siksaannya di neraka jahanam. Tidak ada manfaatnya la ilaha illallahnya, dan tidak ada manfaatnya semua ibadah yang dia lakukan. Ini syarat yang pertama. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-8, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Itu dalil kenapa harus tahu makna yang terkandung daripada la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, yaitu di surat Az-Zukhruf ayat 86. Kecuali orang yang mempersaksikan la ilaha illallah al-haqqu la ilaha illallah dalam keadaan mereka mengetahuinya, memahaminya, maknanya. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini la ilaha illallah bisa memasukkan orang ke dalam surga kalau dia paham, kalau dia tahu, kalau dia mengerti hakikatnya. Iya. Coba lihat, ada salah seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan masih punya jimat. Sudah namanya sahabat pasti mengucapkan la ilaha illallah kepada Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Mahan, apa ini? Kata dia, minal wahina ya Rasulullah. Aku pakai, kami punya tradisi itu kalau untuk jaga kesehatan, untuk supaya sehat, kami pakai ini, gelang ini, semacam jimat atau apalah, ada yang dari bambu macam-macam kan, minal wahin. Apa kata Rasulullah? Insahat, copot. Fa innahu la yaziduka illa wahin. Karena yang demikian tidak akan membuatmu kecuali semakin lemah lahir dan batin. Ya. Lahirnya jelas enggak ada hubungannya. Batinnya karena seorang bergantung kepada yang salah. Walaupun dengan alasan enggak, aku yakin yang nyembuhin Allah ya Rasulullah. Rasulullah tutup. Walaupun kau cuma menjadikan itu sebagai sebab. Apa kata Rasulullah? Fa'in mutta ala hada lan tuhli ba'da abada. Kalau engkau mati dalam keadaan itu masih tergantung, terikat, engkau tidak akan selamat selama-lamanya di dunia dan akhirat. boleh. Masih banyak yang pakai jimat. Masih. Dijual aja banyak di mana-mana. Iya, masih sangat banyak. Iya. Ini padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau mati dalam keadaan itu masih ada padamu, engkau tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Coba lihat. Tidak akan selamat selama-lamanya. Percuma la ilaha illallahnya. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah. Tidak selamat kata Rasulullah. Kenapa? Karena hatinya tidak terikat kepada Allah. Padahal mencumannya ini cuma sebab saja Rasulullah. Aku yakin yang nyembuhin Allah ini cuma lantaran. Enggak, kata Rasulullah, enggak akan selamat selama-lamanya. Ada sahabat yang lain yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah. Lihat ketika Rasulullah pulang perang Hunain, lihat orang-orang musyrikin menggantungkan senjatanya di Datu Anwar itu pohon keramat. Orang-orang musyrikin punya kebiasaan, tradisi lagi, ini tradisi, kalau pingin senjatanya sakti mandraguna, kalau sekarang kan dimandiin 7 kembang dan lain sebagainya, kalau dulu gak usah repot-repot, cukup digantungin ke pohon keramat, itu senjatanya ampuh, pedangnya ampuh, panahnya hebat, ombaknya hebat. Ya Rasulullah buatkan kita Zatu Anwar sebagaimana orang-orang musyrikin buatkan Zatu Anwar, punya Zatu Anwar. Coba lihat. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir Rasulullah SAW. Inna asanan latikutumu kama qala bani Israil li Musa. Apa yang kalian ucapkan itu perbuatan persis yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa itu? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami sembahan selain Allah, berhala selain Allah, sebagaimana mereka orang musyrik itu punya berhala. Jadi jangan dipikir yang namanya nyembah berhala cuma nyembah sapi, cuma nyembah matahari. Ini juga termasuk peribadatan kepada Allah. Nah, ini kan harus paham. Oh ternyata ini membatalkan keislaman. Para sahabat belum tahu. Kata Rasulullah, ini persis apa yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya Musa, buatkan kami sembahan berhala sebagaimana orang-orang musyrikin tersebut punya berhala. Cuma apa? Kami yakin Allah yang subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan. Kami cuma ingin naruh senjata ini ya sebagai lantaran saja, supaya senjata ini hebat, supaya senjata ini sakti, supaya senjata ini ampuh dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan itu peribadatan kepada Allah. Apa artinya? Musyrik. Syirik. Banyak gak yang sulit? Banyak. Manfaat la ilaha illallahnya? Tidak manfaat. Manfaat haji, haji seumur hidup 50 kali gak ada manfaat. Ya. Kalau seperti itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni sekali-sekali dosa syirik. Dan Allah akan sangat mungkin mengampuni dosa-dosa yang selain syirik yang tidak sampai kepada kekafiran bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Nah, ini ikhwan fillah. Untuk seorang hamba itu tidak pernah ada kata cukup dalam belajar tauhid. Itu tidak ada. Sehebat apapun dia, untuk selalu terus menerus, tiada hari tanpa tauhid. Tiada hari tanpa tauhid. Ya. Kenapa? Kalau orang-orang yang di sekitar Rasulullah SAW masih seperti itu, ya, yang paling lihat, paling gampang indikatornya kalau tauhid kita ini masih lemah, kita bisa rasakan. Saya dan antum semuanya bisa rasakan. Apa itu? Banyak tidak kesirikan terjadi di sekitar kita. Banyak kan? Kemarin di Palu. Iya. Kemarin di Palu. Itu tokoh-tokoh agama yang ada di Palu sudah mengingatkan bahwasanya kalian membunuh atau menyembelih atau menombak hewan-hewan tersebut, ya, kemudian kalian lemparkan ke laut dalam rangka minta keselamatan, minta kesembuhan, minta kebaikan dan menolak kemadharatan dari arwah-arwah, ya, yang entah apa itu adalah kesyirikan. Demikian juga yang terjadi di laut selatan, melarung kepala kerbau minta keselamatan dari Nyi Roh Kidul dan lain sebagainya, syirik kan? Syirik. Tapi kita sudah menjadi terbiasa. Ya. Coba kita dengar kejadian ada seorang anak menzinahi ibunya. Marah kita. Rasanya seperti tersambar petir. Ya kan? Atau seorang bapak ya memperkosa anak kandungnya. Rasanya apa? Dengarnya saja tidak kuat kita. Marah kita. Ya. Tapi kesyirikan kita sudah tidak marah lagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya tauhid kita. Kadang-kadang kita tanggapi dengan tertawa dan senyum-senyum. Ya. Ada seorang ulama ya, yang hendak mengetes muridnya seberapa dalam tauhid yang ada di hati dia. Ada dua kasus. Kasus yang pertama, seorang yang ingin pindah rumah baru, rumah tersebut sudah lama tidak dipakai. Katanya rumah itu angker, banyak jinnya, banyak penunggunya. Kata orang pintar, kalau engkau mau selamat tidak diganggu jin tersebut, katanya engkau harus menyembelih ayam putih atau ayam hitam. Apa hukumnya? Syirik? Iya syirik. Coba lihat. Klet. Datang. Syirik? Iya syirik. Tapi ada satu kasus, ada seorang anak kurang ajar memperkosa ibunya. Allahu Akbar. Langsung panas. Tadi syirik, klet. Apa kata ulama tersebut? Ma fahimtum tauhid. Kalau itu, kalian itu belum paham hakikat tauhid. Tauhid itu harus bukan cuma teori, tapi harus masuk ke dalam relung hati. Ya. Bukan cuma teori, ya sudah tauhid syirik selesai. Enggak. Tatkala kita tidak marah, hak Allah SWT diinjak-injak, lemah tauhid kita. Tatkala tidak bergemuruh dada kita, hak Allah SWT diinjak-injak, lemah. Apa kezaliman yang terbesar itu apa? Syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Kesyirikan kezaliman yang terbesar. Kezaliman tersebut an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kezaliman yang paling besar, engkau menjadikan selain Allah tandingan dalam peribadatan. Engkau menyerahkan peribadatan kepada selain Allah padahal Allah menciptakan engkau. Iya kan? Zalim tidak? Gampangnya kata ulama seperti ini. Analoginya, gampangnya berpikir. Kita punya karyawan. Karyawan ini semuanya kita fasilitasi, rumah kita kasih, orang cakap dia bekerja. Gaji kita kasih, bonus kita kasih, kendaraan kita kasih, semuanya kita kasih. Dia kita hire untuk kita bayar dia untuk kerja untuk kita. Ya. Lalu siang malam dia bekerja. Ternyata pekerjaannya bukan untuk kita, tapi untuk perusahaan sebelah. Gila kan? Zalim tidak? Zalim. Allah sudah kasih kita kehidupan, Allah sudah kita kasih kita rezeki, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kita akal sehat, Allah Subhanahu wa taala kasih seluruh apa yang kita butuhkan. Ternyata peribadatan kita serahkan kepada selain Allah SWT. Apakah bentuknya cuma minta syafaat, ataukah bentuknya cuma minta tawasul, ataukah bentuknya untuk menjadikan sebab atau lantaran? Sama saja. Kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan siapapun dia jangan sampai merasa kenyang dengan tauhid. Ya. Kita lihat kesyirikan kiri kanan, depan belakang, kita datar saja. Ya. Ini hal yang perlu dikoreksi. Maksudnya tauhid itu harus mendarah daging. Ya, benar kan? Karena nanti ya, akan kita sebutkan bahwasanya salah satu syarat, enggak apa-apa kita loncat, syaratnya mahabbah. Harus mencintai tauhid, mencintai makna tauhid, mencintai la ilaha illallah, dan membenci yang selain daripada itu. Enggak ya, bisa cinta kepada la ilaha illallah juga cinta kepada kesyirikan, itu mustahil. Ya. Tapi dia mencintai la ilaha illallah, mencintai tauhid dan membenci kesyirikan. Harus sesuatu yang tidak bisa Allah terima. Ya, ya kita harus cinta. Cinta kepada tauhid, cinta kepada alim tauhid, cinta juga kepada kesyirikan dan kepada pelaku kesyirikan. Itu palsu cintanya. Bohong, cuma di lisan saja. Cinta kepada tauhid, cinta kepada la ilaha illallah, itu konsekuensinya juga harus membenci kesyirikan dan membenci pelaku kesyirikan. Buktinya apa? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim. Fakana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idh qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diperintahkan untuk mengikuti. Kita umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya. Kapan itu? Disebutkan dalam surah Al-Qur'an ayat 3. Tatkala dia berkata kepada kaumnya, bukan cuma kita berserah, kita berlepas diri daripada kesyirikan, pelakunya tidak, enggak, dua-duanya. Minkum wa mimma ta'budun, harus dua-duanya terhadap kalian dan apa yang kalian sembah. Permusuhan dan jarak, kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian. Jadi enggak mungkin orang yang mengaku bertauhid tapi hahaha sayang-sayangan ya dengan orang-orang yang berada di kesyirikan, itu mustahil. Mustahil. Yang ada apa? Harus ada benci kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Kecuali mereka beriman kepada Allah SWT saja. Ya, Allah berkata dalam ayat yang lain, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man hadaba wa rasulahu." Tidak mungkin kau dapati wahai Nabi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, mengaku bertauhid, tapi dia sayang-sayangan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kepada pelaku kesyirikan, kepada kemusyrikan, dan dia bela pula. Mustahil. Dusta dia keimanan dia. Kalau tidak, mungkin lebih dekat kepada kemunafikan. La ilaha illallahnya penuh dengan kepalsuan. Benaran la ilaha illallah dan hanya la ilaha illallah yang benar. Kalau dia masih yakin yang lain ada benar, berarti dia ragu-ragu. Ya. Harus yakin. Allah SWT berkata, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang yang beriman, orang yang mukmin, itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Ya. Tidak bimbang. Ya. Kalau masih berkeyakinan semuanya benar, itu bimbang namanya. Tapi yang berkeyakinan hanya Allah dan Rasulnya, hanya la ilaha illallah yang Allah terima, dan yakin seyakin-yakinnya, tidak ada kebimbangan di situ. Karena syarat la ilaha illallah yang diterima oleh Allah harus yakin dan mantap. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. La yalqallah bihima abdun ghaira syaqin fihima ila dakhla jannah. Nah ini, pengen masuk surga dengan la ilaha illallah, ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia yakin tidak ragu sedikit pun kebenarannya, tidak bimbang dia. Hanya itu satu-satunya yang benar, maka dia masuk surga. Kalau tidak, jangan harap masuk surga. Kemudian syarat yang keempat, ikhlas, yang seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengamalkan la ilaha illallah, jadi ini bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengamalkan yang paling penting. Kata Syekh Abdul Razak, betapa banyak orang yang tidak hafal poin-poin ini, Orang awam tidak hafal poin-poin ini, tapi dia sudah mengamalkan poin-poin tersebut. Walaupun dia tidak tahu detailnya, oh ada istilahnya ikhlas, ada istilahnya ingkiah, ada istilahnya qabul, ada istilahnya mahabbah, enggak tahu anak. Tapi orang tersebut sudah mengamalkan, itu sudah cukup. Ya, tidak harus dia hafal kata per kata. Banyak orang awam kata Syekh, tapi dia sudah mengamalkan lebih hebat bahkan dari sebagian talibul ilmi. Ya, lebih hebat daripada sebagian orang-orang yang menuntut ilmu. Dia tidak tahu namanya seperti apa, tapi dia cinta, dia ikhlas, dia tahu tidak boleh menyerahkan kepercayaan Allah SWT, memurnikan peribadatan kepada Allah SWT. Ya. Jadi ikhlas betul-betul tidak terpaksa, betul-betul tidak ada kesyirikan, betul-betul tidak riya, betul-betul tidak sum'ah, betul-betul dia mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul dia mengamalkan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan, bukan karena dorongan ini dan itu, bukan cuma sekedar pengen kawin, ya kan, bukan cuma sekedar pas musim pilkada, ya, bukan karena satu dan hal, tapi betul-betul karena Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, as'adun nasi bisyafati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nah ini orang yang paling berbahagia, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti dari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dari dalam dadanya penuh dengan keikhlasan. Harus ikhlas, jauh daripada kesyirikan dan riya. Kemudian syarat yang kelima, sidq munafil kadhib. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah itu penuh dengan kejujuran, bukan dusta, bukan dusta, bukan main-main, tapi dengan kejujuran dari dalam hati, relung hati yang terdalam. Ya. Kalau dusta, yang mengucapkan la ilaha illallah dusta, itu orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafikin sekarang banyak fenomenanya. Fenomenanya di tengah-tengah kaum muslimin dia mengatakan kami juga sama seperti kalian. Kami muslim, kami ucapkan la ilaha illallah, kami sholat, kami sedekah, kami haji. Tapi ketika dalam golongan orang-orang kafir, kami juga sama seperti kalian. Kami sama. Kami itu cuma main-main dan sedang gurau. Ya Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaq ila syayatinin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafikin itu kalau mereka bergabung suatu saat angin ke arah kaum mukminin, mereka bergabung kepada kaum mukminin, oh, kami bersama kalian, kami juga beriman, kami ucapkan la ilaha illallah, kami juga salat. Tapi tatkala mereka berkelompok lagi kumpul-kumpul dengan orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, oh inna ma'akum, kami sama kalian, inna manahnu mustaziun, kami itu cuma main-main, enggak serius ngomong, bos kami itu di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah ini tidak Allah terima, la ilaha illallah tidak ada manfaatnya. Kemudian syarat yang keenam, al-inqiyad, tunduk. Artinya al-munafiq tak, yang tidak meninggalkan, artinya betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terima syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tinggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapa yang lebih baik agamanya? Agama di sini ya tauhidnya, la ilaha illallahnya, yang salatnya, semuanya. Dibandingkan orang yang berserah diri menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah dalam keadaan dia muhsin. Ini artinya tunduk. Dia harus tunduk. Tidak ada syariat yang dia tidak tunduk. Jadi harus tunduk dengan syariat Islam. Harus tunduk kepada syariat Islam. Suatu saat mungkin dia tidak bisa melakukannya. dia menyesal dan bertobat kepada Allah SWT, bukan malah menolak, bukan malah melecehkan, bukan meremehkan. Itu sebab-sebab kekafiran. Betapa banyak orang yang meremehkan syariat Rasulullah SAW. Ini tidak tunduk dengan la ilaha illallah. Konsekuensi seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tunduk, dia harus memuliakan syiar-syiar Allah SWT, bukan melecehkan, bukan apalagi menolak. Makanya syarat yang ketujuh, dia harus terima itu semua dan jangan sekali-kali ditolak. Jangan sekali-kali ditolak syariat Allah SWT. Jangan sekali-kali ditolak konsekuensi-konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innahum kanu idza qila la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna innal tariku alihatin laysari majnun. Mereka dulu orang-orang musyrikin ketika di dunia, kenapa mereka sekarang diazab di neraka? Dulu ketika di dunia, kata Allah SWT, kalau dikatakan kepada mereka, marilah mengucapkan la ilaha illallah, marilah beramal dengan la ilaha illallah, marilah memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, peribadatan yang lahir maupun yang batin, yang lahir sholat, zakat, sedekah dan sebagainya, yang batin tidak cinta kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak berharap rahmat dan ridha kecuali kepada Allah SWT. Ya. Yastakbirun, sombong, mereka tidak mau. Tidak mau, mereka tolak. Tidak mau. Orang yang bermanfaat la ilaha illallahnya, kalau dia terima la ilaha illallah tersebut dan dia tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah SWT. Aidallah tariku aliyatina syarim majnun, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan. Jadi perlu digarisbawahi, aliyatina itu tidak identik dengan matahari yang disembah, ada patung yang disembah, atau ada sapi yang disembah, patung sapi yang disembah, tidak identik seperti itu. Bahkan cuma sekedar mengangkatkan jimat itu sudah terjatuh dalam sembahan selain Allah. Bahkan kata Rasulullah tadi, sekedar menggantungkan senjatanya di pohon keramat itu sudah menjadikan sembahan selain Allah SWT. Intinya apa? Menaruh asa harap kepada selain Allah SWT, mengikatkan harapan kepada selain Allah SWT, rojak kepada selain Allah SWT, takut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu seorang terjatuh dalam kesyirikan sebagaimana dalam hadis tadi. Ya. Apalagi yang kita lihat di sekitar kita saat ini, ya, baik yang tadi saya sebutkan di Palu maupun yang banyak terjadi di sekitar kita, waliyahulillah. Jadi, ikhwan fillah, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk kita semakin hari semakin mencintai tauhid dan semakin mencintai pelaku tauhid dan semakin hari semakin membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu pasangan yang tidak bisa berpisah satu sama lainnya. Mencintai tauhid dan pelaku tauhid. Dan membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Tidak bisa kami benci cuma pelakunya saja, cuma kesyirikannya saja, pelakunya tidak. Itu mendustai ayat-ayat Allah SWT dan Rasul. Harus ada cinta dan benci. Dan itu bukti keimanan yang paling kuat. Rasulullah SAW bersabda, "Autaqur al-iman al-hubbu fillah wa al-hubbu fillah." Tali keimanan yang paling kuat, cinta karena Allah, benci pula karena Allah. Cinta karena tauhid dan benci karena kesyirikan. Tapi kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana bagi seorang yang berbuat kesyirikan tetapi dia tidak tahu apa yang ia lakukan itu syirik, seperti mempercayai gelang yang dapat memberikan kesehatan walaupun ia percaya bahwa Allah SWT yang kesehatan lalu dia meninggal dalam keadaan itu, apakah ia bakal di neraka jahanam? Ya. Jawabannya ada jawaban umum, ada jawaban khusus. Jawaban umum, setiap orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, maka dia masuk neraka jahanam. Apakah bentuknya kesyirikan dengan memiliki jimat ataukah senjata-senjata yang disedekahi dan lain sebagainya selain Allah Subhanahu wa taala, yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala, ataukah dengan menyembelih selain Allah, ataukah sujud kepada selain Allah. Intinya semuanya itu berharap kebaikan dan menolak kemadharatan selain Allah Subhanahu wa taala, terjatuh dalam kesyirikan. Itu namanya jawaban umum secara ulama dengan hukum secara mutlak. Tapi kalau person to person atau individu-individu tertentu untuk menghukuminya apakah ia kafir masuk neraka jahanam, itu dibahas oleh ulama, harus ada tawafur syurut wa intifaul mawani, harus ada kaedah-kaedahnya yang lebih daripada itu. Yang lebih daripada itu yaitu tawafur syurut, syarat-syaratnya sudah terpenuhi untuk dikatakan dia kafir, dan terhalang dari perkara-perkara yang menghalangi dia untuk kafir. Seperti apa misalnya? Tawafur syurut, orang ini sudah mengerti. Itu. Seperti apa penghalang? Mungkin dia jahil. Jahilnya sama sekali jahil. Tapi kalau ada jahil yang tidak diterima uzurnya, seperti jahil apa? Orang yang tidak mau tahu. Paham? Beda kan? Orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Sama-sama jahil, tapi orang yang tidak tahu sama sekali, kalau sekiranya datang ilmu pengetahuan, insya Allah dia terima. Cuma dia tidak tahu, tidak pernah dengar. Tapi orang yang tidak mau tahu, dia sudah pernah dengar. Ini kesyirikan, ini kesyirikan, ini kesyirikan, tapi dia tutup telinganya. Ini namanya kufur i'rad, kejahilannya tidak diberi uzur oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ada tanda-tanda bagi orang yang akan meninggal sebagai contoh firasat dari keluarga atau kerabat terdekat orang yang meninggal, seperti yang sekarang ditanyakan oleh wartawan-wartawan sekini? Firasat, setiap hari saya firasat rasanya mau meninggal. Ya, artinya yang perlu digarisbawahi, seorang mukmin harus merasa dia selalu akan meninggal. Itu yang bermanfaat, bukan cuma sekedar firasat-firasat yang ada hubungan dengan hal-hal yang tidak ada manfaat. Kenapa dia harus merasa selalu seolah-olah akan meninggal? Rasulullah SAW bersabda, "Shalli sholatan muaddi." Salatlah engkau dan niatlah salatmu itu seperti salat orang yang hendak berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jadi setiap kita mau sholat, kita itu sudah bisikan di hati kita, ini sholat engkau yang terakhir. Setelah ini jangan harap engkau sholat, engkau mati. Kira-kira sholat kita seperti apa? Hah? Sholat nih, kita sholat isya, lalu datang, sudah kita tahu ponis mati itu jam 8. Sholat isya jam 7, ponis mati jam 7:30. Sholat kita, kira-kira kita akan maksimalkan sholatnya, ya seperti itu, seperti itu. Ya, Rasulullah SAW anjurkan untuk banyak ingat mati, ingat mati. Ya, itu yang terpenting, bukan cuma firasat supaya tahu mati, nggak ada manfaatnya. Terus apa? Yang paling penting, orang banyak ingat kematian dan banyak persiapan untuk kematian. Ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tadinan sumbi ayi ahli tahun." Ya. Orang itu tidak tahu ajal dia dan tidak tahu di mana dia meninggal. Ya. Dia firasat sekedar firasat saja, ya. Sebenarnya tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum, tolong jelaskan makna tauhid agar kalimat tauhid menancap di dalam jiwa saya dan saya semakin yakin hanya pada Allah lah saya bergantung. Ya, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu tauhid. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kalau kita pahami itu, kenapa kita hanya beribadah hanya kepada Allah? Karena yang bisa memberikan pertolongan itu hanya Allah. Yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Yang bisa memudahkan segenap urusan kita hanya Allah. Yang bisa menghilangkan kita dari segenap para bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ya satu kasallah, apabila engkau minta, mintanya kepada Allah. Istan wastajillah, apabila engkau minta pertolongan, dia tolong kepada Allah. Wallam anna ummatal istamu ala in fa'u shay'in la yanfa'u ka illa bisyai'in qad katabahu lak." Ketahuilah kalau sekiranya manusia dan jin semuanya bersatu padu bersekongkol untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dan kemaslahatan, tidak akan sampai kemanfaatan dan kemaslahatan tersebut kecuali kemaslahatan itu pun yang telah Allah tetapkan kepadamu. Dan sebaliknya, walitama wala yanfa'u ala ayyadruka bi syai'in lam yadruka ila syai'in qad katabahu Allah alaik. Kalau sekiranya manusia dan jin semuanya bersatu padu bersekongkol, ya manusia, jin, jasad renik yang halus, yang kasar, semuanya berusaha untuk menyakiti dan memodorkan kita, ketahuilah tidak akan sampai kemadaratan tersebut kecuali kemadaratan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kalau begitu, kenapa harus takut bersama Allah? Ya, kenapa harus berharap bersama Allah? Karena kemanfaatan hanya dari Allah dan segenap kemadaratan hanya dari Allah SWT. Iya, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali pertolongan Allah. Iya. Tapi Ustaz, saya sering doa tapi enggak Allah kabulkan. Ada yang bilang begitu? Ada yang bilang begitu? Coba tuh tanya kepada diri. Saya sering berdoa supaya proyek ini gol-gol, enggak gol-gol. Last minute sudah maksimal, lobby sana, lobby sini, sudah habis uang berapa. Enggak tembus-tembus. Doanya udah kurang kencang dari depan Hajar Aswad doa. Enggak Allah kabulkan. Ya. Katanya di depan Hajar Aswad terkabul. Katanya sepertiga malam terakhir terkabul. Ya. Katanya antara azan dan iqamah terkabul. Katanya pas hujan terkabul. Saya ada doa semua itu Ustaz, tapi enggak terkabul. Gimana nih? Kan kita minta tolong, katanya minta tolong kepada Allah. Tapi enggak terkabul. Hampir-hampir saya pergi ke tukang ramal dan tukangnya. Ya. Buktinya apa? Tetangga saya kaya raya dia. Dari Gunung Kawi. Satu lagi dari apa namanya yang di Sragen, Bukit Kemukus, kaya raya sekarang. Ya, lihat. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menahan doa-doa yang diminta hambanya yang berkaitan dengan kemaslahatan duniawi, ya, minta rezeki, minta anak, minta jabatan, minta keluarga. Itu bukan karena Allah SWT benci kepada dia, tapi justru Allah sayang kepada dia. Ya, Allah sayang kepada dia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Subhanahu wa Taala idza arada bi 'abdin khairan ajjala al-'uquba fid dunya." Allah SWT itu kalau mencintai seorang hamba, ingin kebaikan untuk seorang hamba, urusan dunianya seringkali dipersulit. Ya, minta sehat, enggak sehat-sehat. Ya. Minta proyeknya lancar, enggak lancar-lancar. Justru Allah cinta kepada dia. Ya. Tapi apa? Wa idza arada bi 'abdin syarrat amsaka anhu bi dzunubihi. Apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala berikan kasih kemudahan. Doa ini terkabul. Minta rezeki dapat, minta anak banyak, minta istri banyak. Allah kabulkan semuanya. Oh, berarti orang ini mulia di sisi Allah. Ah, jangan. Nah, itu istidraj. tatkala seorang hamba berada di atas kesyirikan, tatkala seorang hamba berada di atas kekufuran, tatkala seorang hamba berada di atas kemaksiatan, lalu Allah kasih fasilitas, Allah terus kasih fasilitas dari kehidupan dunia ini dan kenikmatan dunia ini, itu namanya istidraj. Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba. Allah biarkan dia bergelimangan harta, apa yang dia inginkan mau, semakin hari semakin nyaman, semakin hari semakin zalim, semakin hari semakin syirik, semakin hari semakin kufur, semakin hari semakin maksiat. Allah biarkan dia seperti itu sampai kelak bertumpuk-tumpuk dosanya, Allah azab dengan dosa tersebut di neraka jahanam sejadi-jadinya. Ya. Kita sering suuzon, minta enggak dikabul-kabulin, jangan khawatir, itu tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Sahabat dengar seperti itu, idan nuksir ya Rasul, kalau gitu kita banyak-banyak aja doa, biarin aja enggak dikabulin. Banyak-banyak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahu akbar. Padahal lebih banyak lagi. Kalau gitu kita doa itu enggak sia-sia. Terus aja doa, nanti Allah jadikan di akhirat. Biar enggak dapat di dunia, Allah jadikan nanti di akhirat. Dan seringkali ketika kita minta Allah kabulkan, itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Belum tentu yang terbaik untuk kita. Belum tentu itu yang berkah untuk kita. Makanya di dalam doa istikharah itu kita minta pilihan Allah. Kalau ini baik ya Allah untuk dunia dan akhirat, kabulkan ya Allah. Kalau enggak baik jangan. Seringkali kita tutup, oh enggak ada yang baik, enggak ada baik, pokoknya ini baik ya Allah. Ya kan? Pokoknya engkau harus kabulkan ya Allah. Ini yang terbaik. Bagaimana? Allah yang tahu urusannya. Kita maksa sama Allah supaya dikabulkan, padahal justru orang sayang kita Allah tidak kabulkan. Ya, seringkali kan kita suuzon. Gagal lagi seperti itu. Sudah selesai ya? Ya. Masih banyak pertanyaan. Insyaallah nanti pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.